الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, waktu luang yang mana ini semua kita manfaatkan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan kita pada hari ini adalah sebuah amalan yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi penambah timbangan kebaikan kita nanti di yaumul hisab. Amin. Dan juga amalan kita hari ini tentunya kita harapkan semua yang hadir, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik dari kalangan jin maupun manusia, demikian juga para malaikat yang senantiasa senang untuk duduk bersama para penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkan mereka semua akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini, kemarin maupun esok insyaallah kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ikhlas, serius, betul-betul ingin mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita, betul-betul ingin beramal di atas nasihat-nasihat yang dibimbingkan kepada kita. Naam, semoga ini menjadi usaha, upaya yang kita lakukan dinilai dengan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan yakni pembahasan kita dari kitab Al-Wabil Sayyib min Kalami Tayyib, pembahasan tentang nasihat-nasihat daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala untuk menjaga hati dan anggota badan untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menggambarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwasannya yang namanya kehidupan dunia itu adalah sesaat. Kehidupan dunia itu sebentar. Kehidupan dunia itu tidaklah lama. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya kehidupan dunia Allah jadikan sebagai darul ibtila atau darul imtihan, negeri tempat kita diuji, negeri tempat kita naam diberikan berbagai macam ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kepada kita, setiap ujian yang akan datang kepada kita itu sifatnya tidak akan lama. Karena kehidupan dunia memang pada hakikatnya ada sebentar, sesaat. Maka setiap ujian, cobaan, godaan yang datang kepada kita, kita diminta untuk bersabar dalam menghadapinya, untuk terus istiqamah, untuk mempertahankan keimanan kita. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kendur, untuk justru mencampakkan kesabaran tersebut dan mengikuti hawa nafsu kita, barakallahu fikum. Karena sekali lagi, Kesabaran yang di waktu yang singkat ini nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar dalam kehidupan dunia yang singkat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama mereka, orang-orang yang bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Bersama di dunia dengan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa taala, dan bersama di al-jannah, di syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya, sekali lagi Al-Imam Al-Qayyim ingin mengingatkan kepada kita, dunia ini sebentar, dunia ini sesaat, tidak akan lama. Bersabarlah, bersabarlah dalam menghadapi berbagai macam ujian, dalam berbagai macam cobaan, godaan kepada kita. Bersabarlah, bersabarlah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka pada kesempatan ini barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim ingin menjabarkan hujjah, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah terkait pembuktian bahwasannya yang namanya kehidupan dunia itu sebentar, sesaat. Ya. Nah, sehingga tujuan daripada Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ya, yang pertama adalah sebagai bukti apa yang diucapkan oleh Imam Al-Qayyim sebelumnya adalah betul-betul fakta, bukan hanya sekedar hiburan, bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar naam janji palsu. Nah, bukan hanya sekedar untuk agar membuat kita bahagia sesaat, tidak. Tapi benar ini kata Allah, ini firman Allah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan berfirman, nanti akan kita sebutkan ayat-ayatnya terkait dengan dunia itu hanya sebentar. Kemudian yang kedua, tujuan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menjabarkan ayat demi ayat yang akan disebutkan tentang singkatnya kehidupan dunia adalah untuk kita mentadaburi. Jadi kalau seandainya ya, dalam perjalanan kehidupan ini kita futur, lemah, ya, kendur semangatnya untuk talabul ilm, kendur semangatnya untuk menghadapi ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kesabaran kita mulai meluntur dalam menghadapi itu semua, barakallahu fikum. Nah, maka langsung buka ayat-ayat ini. Langsung buka firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang Allah kabarkan bahwa dunia ini sebentar. Sehingga ya, bangkitlah semangat kita lagi untuk ya, nah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam arah rintangan yang memang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita, barakallahu fiik. Nah. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah rahimahullahu taala, falyatadabbar qawluhu 'azza wa jalla. Ya, maka tadabburilah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalilnya adalah di surat Al-Ahqaf ayat ke-35. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mereka melihat azab, yang diancam atas mereka azab tersebut, lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Maka mereka tidak merasa tinggal di dunia ini, ya, melainkan ya, hanya sesaat pada siang hari. Jadi di ayat yang pertama ini di surat Al-Ahqaf ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan keadaan orang-orang yang sedang melihat, mengetahui bahwasanya ya, azab itu sedang menanti dirinya. Sehingga dia merasa ya, bahwasanya kehidupan dunia ini hanya cuma siang hari aja. Enggak ketemu sampai malam. Begitu cepatnya aku ingin kembali bertaubat. Yang aku kira dahulunya dunia itu Ya, seolah-olah abadi selama-lamanya. Sehingga terus aku bergelimang dengan dosa. Aku tidak peduli dengan apa yang aku lakukan. Yang penting aku bisa melampiaskan hawa nafsuku. Nah, sehingga ketika azab di hadapan mereka, mereka mengakui bahwasanya, ya, mereka hidup di dunia itu sesaat saja, seperti hanya di waktu siang saja. Barakallahu. Nah, kemudian dalil yang berikutnya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surat An-Nazi'at ayat ke-46. Wa qawluhu 'azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan, seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan hanya di waktu sore atau di waktu pagi saja. Nah, ini gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang sudah dihadapkan dengan azab, dengan hari kebangkitan. Mereka seolah-olah dalam menghadap, ketika dibangkitkan, hari kebangkitan itu datang, seolah-olah mereka belum siap untuk menghadapi itu semua. Perlu banyaknya amalan ketika di dunia untuk kembali mereka gali, kembali mereka raih, kembali mereka amalkan. Sehingga mereka merasa kalau sebentar aja kehidupan dunia ini seperti hanya di waktu ya sore atau di waktu ya duha saja kehidupan dunia itu. Ya, ini ketakutan-ketakutan. Naam, ya, di yaumil akhir, di hari akhir, ya, hari dibangkitkan, hari dihadapkan azab kepada seorang hamba. Barakallahu fikum. Dan ini memang fakta, kehidupan dunia ini hanya sebentar. Mereka telah mengatakan dan membuktikan bahwa dengan kelalaian mereka di dunia, ya, kelalaian mereka di dunia untuk tidak mau beramal saleh itu menjadikan mereka naam tidak memanfaatkan kehidupan yang sebentar ini untuk memperbanyak amalan-amalan saleh. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat ke-112 sampai 114. Wa qawluhu 'azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala kam labithtum fil ardi 'adad as-sinin. Allah bertanya, berapa tahun kalian pernah tinggal di muka bumi ini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi ataupun tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari saja. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alil 'adi. Maka bertanyalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanyalah kepada tukang hitung. Artinya benar enggak apa yang kalian ucapkan, setengah sehari atau setengah hari saja? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, qala illa bittum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui sesuatu, ya, ataupun Allah mengetahui sesungguhnya kalian tinggal, ya, di dunia ini hanya sesaat saja kalau kalian ya benar-benar mengetahui. Barakallahu fikum. Artinya perkiraan sehari atau setengah hari itu rupanya masih, ya, bukan sampai seperti itu. Bahkan kata Allah, sesaat, bukan sehari ataupun setengah hari, tapi sesaat. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Ya. Maka sekali lagi, jika dibandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, kehidupan dunia itu bukan sehari, bukan setengah hari, tapi sesaat. Barakallah. Sehingga di waktu yang sesaat ini, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan demikian? Hari di akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Hari di dunia itu sesaat saja. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kaum mukminin untuk senantiasa di waktu yang sesaat ini betul-betul memanfaatkan waktu ini untuk ataupun sebelum dia nanti akan menggapai hari kehidupan di mana kehidupan tersebut akan panjang abadi selama-lamanya barakallahu fikum. Nah, disinilah ya, ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita, gambarkan, khabarkan kepada kita agar kita betul-betul memanfaatkan dunia yang sesaat ini. Dunia dibandingkan dengan hari akhirat itu tidak ada apa-apanya, waktunya hanya sesaat. Nah, kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Taha ayat ke-102 sampai ke-104 di mana Allah wa qawluhu 'azza wa jal, firman Allah Subhanahu wa taala yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupkan sangkakala, wa nahsyurul mujrimina yauma idzin ruzq yauma idzin zurqa, dan kami bangkitkan wa nahsyurul mujrimin, dan kami bangkitkan para pelaku dosa, para pendosa, yauma idzin zurqa, pada hari tersebut dalam keadaan membiru. Ini Allah kabarkan kepada kita, pelaku dosa di dunia Allah bangkitkan dalam keadaan membiru jasadnya, tubuhnya. Kalau gambaran membiru di dunia yang tergambarkan kepada kita apa? Orang-orang yang seperti tersengat apa? Racun. Ya. Tersengat, ya. Naam, ya, misalnya racun ataupun orang yang mau sudah mati. Yang matinya itu ya tidak segar. Membiru seluruh tubuhnya. Maka demikianlah para pelaku dosa Allah bangkitkan dalam keadaan zurqa. Dalam keadaan membiru barakallahu. Nah, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yatakhafatuna bainahum. Allah kabarkan kepada kita, mereka ini pelaku dosa ini yang dibangkitkan dalam keadaan membiru ini, ya, mereka saling berbisik di antara mereka. Ya. Illa bittum illa ashra. Tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali 10 hari saja. Mereka saling berbisik. Kita tinggal di dunia ini 10 hari saja. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu a'lamu bima yaqulun." Kami telah mengetahui apa yang mereka katakan. "Id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bittum illa yawma." Di saat orang yang paling lurus di antara mereka, di antara para pendosa ini ada yang paling ringan. Naam, kondisi dosanya dibandingkan yang lainnya. Ya, ketika ada orang ya yang paling ringan ya dosanya ini ya, maka dia mengatakan ataupun menimpali ucapan daripada teman-temannya tadi. Ya. Maka kata dia ya, illa bittum illa yawma. Tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali 1 hari saja. Barakallahu fiik. Sehingga dari sekian dalil ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan semuanya mengarah bahwasanya yang namanya kehidupan dunia adalah sesaat. Kehidupan dunia adalah sebentar. Kalau mereka orang-orang para pelaku dosa, mereka seolah-olah menganggap dunia ini, ya, ada yang menganggap setengah hari, ada yang menganggap naam, ya, 10 hari. Namun pada hakikatnya kehidupan dunia ini hanya sesaat dibandingkan kehidupan akhirat barakallahu fiik. Nah, ya, sehingga ikhwan fil din rahiman rahimakumullah, sekali lagi Allah kabarkan ini semua, menginformasikan, mengkhabarkan kepada kita bahwasannya kehidupan dunia itu sesaat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka manfaatkan yang sesaat ini dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dengan keseriusan, dengan kesabaran, dengan ketakwaan, ya, dengan amalan-amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak balik keadaannya. Allah jadikan kehidupan dunia ini berlangsung lama dan kehidupan akhirat itu sesaat. Tidak. Justru untuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu manusia ini lemah. Manusia ini adalah hamba yang lemah, yang mereka tidak akan mampu bisa bertahan lama apabila dunia ini dijadikan dalam waktu yang lama untuk mereka menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga Allah jadikan dunia ini sesaat barakallahu. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dia tahu hamba itu tidak akan mampu melalui ujian-ujian dalam waktu yang lama. Bahkan berapa banyak hamba yang sudah Allah jadikan dunia ini sesaat, mereka masih terjatuh kepada dosa, masih terjatuh kepada perkara-perkara yang tidak memunculkan kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam ujian dan godaan yang dihadapi olehnya. Barakallahu. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, inilah sebuah nasihat untuk diri kami berbadi dan kepada antum sekalian. Ingat bahwasannya kehidupan ini sesaat. Maka apabila mulai semangat kita kendur dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka mari kita mengingat ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Bahwasannya dunia ini sesaat, dunia ini sesaat, dunia ini sesaat. Tidak lama kehidupan dunia ini. Jangan dikira orang berusia 60 tahun, 75 tahun, 80 tahun itu adalah usia yang lama. Tidak. Itu bukan usia yang lama. Itu sesaat, tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan akhir. Nah, tidak apa-apanya dibandingkan kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, masya Allah, ini nasihat yang luar biasa, memotivasi kita, mengajak kita untuk bangkit. Mengambil alat yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai tameng, yaitu para tentara-tentara Allah. Mengajak kita untuk senantiasa berada di jalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berada di jalan yang lurus, di jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi. Dengan beramal di atas ilmu. Nah, dengan saling mendakwahkan ilmu, menasihati di atas kebenaran. Dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Barakallahu fikum. Karena kesabaran adalah kunci utama untuk bisa istiqamah, mengistiqamahkan hati dan anggota badan di atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, setelah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, kini Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan dalil dari As-Sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam Kitabul Fitan. Dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Namun hadis ini memang terjadi perselisihan. Al-Imam Al-Mali melemahkan hadis ini dalam Da'if Al-Jami'. Nah, namun barakallahu fikum, Al-Imam Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau membolehkan beramal dengan hadis yang da'if apabila hadis yang da'if itu da'ifnya tidak keterlaluan. Nah, artinya apa? Hadis yang da'if ini dibangun di atas nas-nas yang sahih. Maka boleh mengambil hadis yang da'if, merujuk, karena ini adalah sumbernya adalah sumber yang sahih. Sehingga Al-Imam Al-Qayyim membawakan ayat-ayat tersebut sebagai sumber fondasi yang sahih, kemudian beliau menukil hadis ini. Hadis yang akan kita bacakan ini baru. Walaupun Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau tetap yang sahih ya sahih, enggak perlu pakai-pakai yang da'if. Ini bahasa secara globalnya begitu. Baru. Baik, maka kita ambil ibrah untuk melengkapi daripada ayat-ayat yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehidupan dunia ini. Maka Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan wa khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu yawman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari di hadapan para sahabatnya. Falamma kanat asy-syamsu 'ala ru'usil jibal, maka tatkala matahari itu sudah berada di puncak gunung. Ini maksudnya mau tenggelam matahari. Sudah berada di puncak gunung mau tenggelam. Wa dzalika 'inda al-ghurub, dan maknanya adalah mau tenggelam, indil ghurub. Ya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, innahu lam yabqa min ad-dunya fima madha. Sesungguhnya tidak tersisa lagi dari kehidupan dunia pada apa yang telah lewat. Ya. Illa, kecuali kama baqiya min yaumikum hadha fima madha min. Kecuali seperti apa yang tersisa pada hari di mana kalian ya na'am telah melaluinya ini. Maksudnya apa? Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya kehidupan dunia, kehidupan kita di dunia itu seperti sesaat saja, tinggal matahari tinggal tenggelam. Itulah jalan kehidupan dunia. Seperti itulah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Ini sebentar lagi matahari mau tenggelam, mau tertutupi, ditutupi oleh gunung. Maka seperti itulah kehidupan dunia. Bukan diawali dari terbit matahari terus sampai tenggelam, tidak. Tapi kehidupan dunia adalah ketika detik-detik mau tenggelamnya matahari itu, itulah kehidupan dunia, kata Rasulullah SAW. Artinya begitu singkat kehidupan dunia ini. Nah, sehingga sekali lagi, ini adalah motivasi bagi kita, semangat bagi kita bahwasanya untuk menambah kesabaran, untuk menambah ketakwaan, menambah keimanan, menambah semangat untuk beramal saleh. Karena kehidupan dunia ini sebentar, sesaat baru. Nah. Kemudian, setelah menyebutkan dalil-dalil ini, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, فَلْيَتَأَمَّلْ الْعَاقِلُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ. Maka, ya, orang yang berakal lagi selaku pemberi nasihat, orang yang akal dan dia seorang yang pemberi nasihat, nasih, na'ab, ya. Hendaklah, فَلْيَتَأَمَّلْ, hendaklah dia merenungi hadis ini, barakallahu fikum. فَلْيَتَأَمَّلْ عَاقِلْ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ هَذَا الْحَدِيثِ. Orang yang berakal dan seorang yang senantiasa ya, memberikan nasihat-nasihatnya, hendaklah merenungi hari ini bahwasannya dunia itu sesaat. Sehingga penuhilah kehidupan dunia ini dengan saling nasihat menasehati di atas kebenaran, di atas al-haq, saling berdakwah kita. Mengajak bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga mengajak saudara kita, keluarga kita, anak istri kita, na'am, tetangga kita, masyarakat kita, untuk sama-sama bersabar di atas al-haq, menuju al-haq dan bersabar di atas al-haq tersebut. Barakallahu fikum. وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها. Dan hendaklah dia mengetahui segala sesuatu yang terhasilkan dari waktu ini. Na'am. Qad baqiya min ad-dunya bi asriha. Pada apa yang tersisa dari kehidupan dunianya, barakallahu fikum. Maksudnya apa, ikhwan fillah rahimakumullah? Setelah dia mengetahui begitu singkatnya kehidupan dunia ini, maka bersegera bangkit untuk mengambil sisa dari kehidupan dunia yang kita tersadar olehnya. Maksudnya selama ini kita belum sadar, kita seolah-olah kehidupan dunia ini begitu lama, sehingga kita terlalaikan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Maka ketika kita tersadar, mendengar hadis ini, mendengar ayat-ayat ini, maka bersegeralah kembali, bangkit untuk fokus menata hidup di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, liya'lama annahu fi ghururin wa adghatu ahlamin. Agar dia mengetahui, Imam Al-Qayyim, agar dia mengetahui bahwa dia berada dalam ketertipuan fil ghurur, ketertipuan wa asghatu ahlam, ketertipuan dan berada di dalam pembicaraan yang penuh dengan kekosongan, penuh dengan hura-hura, penuh dengan na'am khayalan, penuh dengan kelalaian. Nah, ini maksudnya barakallahu fikum. Ya, agar dia mengetahui sekarang ini dia sedang berada dalam ghurur, dalam posisi ketertipuan dengan dunia. Dan dia terus tersibukkan dengan perkara-perkara dari lisannya, ucapannya yang melalaikan. Dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berbicara dengan berbicara yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya, kepada amalan-amalannya. Justru terjatuh kepada kelalaian demi kelalaian. Pembicaraan-pembicaraan kosong, ya candaan-candaan yang lebih mendominasi daripada zikir, daripada talabul ilm, daripada beramal saleh. Ini maksudnya. Artinya, ayo, dulu engkau begitu lalai dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini sesat. Mari sisanya ini kita lengkapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Di surat Ali Imran ayat 185. Ya, kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah na'am al-mata', kesenangan yang menipu. Al-mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Ya, barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai terus terlalaikan dengan kehidupan dunia. Barakallahu. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa annahu qad ba'a sa'adatal abadi wan na'im al-muqimi bihadhi khisisin la yusawi syai'a. Dan bahwasannya dia telah menjual kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang abadi bihadhi khisisin la yusawi syai'a, dengan hal-hal yang rendah yang tidak memiliki nilai sedikit pun, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Jadi orang yang terus lalai dalam kehidupan dunia ini, yang seolah-olah kehidupan dunia ini begitu lama tidak ada akhirnya, dia pada hakikatnya sedang menjual kebahagiaan yang abadi, kehidupan di akhirat. Sedang dia jual itu demi hal-hal yang rendah yang tidak memiliki nilai sedikit pun, yaitu kehidupan dunia. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walau talab Allah ta'ala wal dar al-akhirah la a'tahu dhalika al-khadda hani'an mawfuran wa akmala minhu. Kalau dia benar-benar mencari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, la a'tahu dhalika, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya bagian yang sangat lezat, mawfura, yang semuanya terpenuhi, wa akmala min, dan yang lebih sempurna lagi darinya, barakallahu. Kama qala fi ba'd al-athar, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian athar, Athar ini sering dinisbatkan kepada ucapan sahabat dan seterusnya ke bawah. Kalau disebut dengan athar, seringnya istilah ini dipakai oleh para muhaddithin adalah sebagai ucapan yang bukan datang dari Rasul, tapi dimulai dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Nah, berkata sebagian athar, Ibn Adam, bi'ud dunya bil akhirah tarbahuhuma jami'a wala tabi' al-akhirah bid-dunya takhsaruhuma jami'a. Kata sebagian athar, wahai anak Adam, juallah dunia ini dengan akhirat, tarbahuhuma jami'a, engkau akan beruntung dengan keduanya, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Syaratnya apa? Engkau menjual ya kehidupan dunia demi kehidupan akhirat. Wala tabi' al-akhirah, janganlah engkau menjual akhiratmu di dunia dengan kehidupan dunia. Maka ini akan menjadi apa? Taksaruhuma jami'an. Engkau akan merugi seluruhnya dengan keduanya, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Maka bagaimana penggambaran hal ini? Bagaimana contoh orang yang menjual dunia demi akhirat? Ya. Kita bisa ambil contoh para ulama. Bagaimana mereka menghabiskan usia mereka ya, untuk senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Putih jenggot mereka, putih rambut mereka di atas talabul ilm, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka tidak mau bekerja, tidak. Bahkan rata-rata para ulama mereka memiliki pekerjaan. Namun pekerjaan mereka itu mereka jadikan sebagai penyokong dalam mereka menuntut ilmu, dalam mereka beramal saleh, yang mana pekerjaan tersebut sebagai alat saja yang agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang yang menjual akhirat demi kehidupan dunia? Mungkin ya, tergambarkan di benak kami ketika melihat di pasar ya subhanallah, sebelum datang waktu subuh mereka sudah menjajakan ya, menjajakan jualannya di pasar. Ketika adzan subuh mereka tidak datang ke masjid untuk sholat subuh. Mereka terus berada itu berharap menunggu pelanggannya datang tanpa mendengar menghiraukan azan. Tanpa mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban mereka untuk sholat lima waktu. Mereka terus berada di pasar. Padahal keuntungannya berapa? Mungkin dagangannya itu semua totalnya mungkin keuntungannya hari itu cuma 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Tapi ini semua dia jual akhiratnya. Sholat lima waktunya yang bisa memasukkan dia ke jannah. Dia jual dengan hanya keuntungan 50.000 atau 20.000 atau dan seterusnya barakallahu fiik. Ini di antara gambaran seorang yang menjual kehidupan akhiratnya demi kehidupan dunia yang sesaat, yang sebentar, yang kenikmatannya itu akan sirna begitu saja. Barakallahu fiik. Maka orang yang menjual kehidupan akhirat demi kehidupan dunia artinya apa? Dia menjadikan ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di bawah komando daripada kehidupan dunianya. Jadi kalau waktu sholat mengganggu dagangnya, dia tinggalkan sholat tersebut. Ya. Nah, kalau bosnya melarang dia sholat, maka dia tinggalkan dia sholat tersebut. Yang penting bos saya senang. Itu dia sedang menjual kehidupan akhirat demi kehidupan dunia. Maka telah sampai sebuah kisah kepada kami, ini kisah nyata, ya. Teman-teman salafiyin ahli sunnah di Eropa sana, ya. Nah, mereka sudah berazam kuat untuk segera bagaimana caranya hijrah dari negeri sini, sehingga mereka bekerja. Dan di perusahaan tersebut mereka bekerja dalam keadaan peraturannya, namanya di negeri kufar, tidak mengenal yang namanya sholat, waktu-waktu sholat tidak kenal. Namun karena tekad yang kuat dan ya mereka memahami bahwasanya mereka tidak akan mau menjual kehidupan akhirat mereka demi dunia. Ya, itu dengan apa? Dengan tetap patuh kepada bosnya ya demi mendapatkan gaji ya demi mendapatkan upah sehingga dia patuh kepada bosnya. Ya. Tapi mereka memberanikan diri untuk apa? Untuk mereka korbankan kehidupan dunia dengan cara apa? Di waktu sholat mereka tetap keluar sholat, izin untuk sholat. Tapi mereka bayar dengan cara lembur. Waktu-waktu yang mereka izin tadi di waktu-waktu sholat, ya mungkin di waktu zuhur, di waktu asar, di mana mereka izin untuk sholat dalam keadaan perusahaan itu berjalan, ya, yang dalam keadaan pukul 5 misalnya sudah boleh pulang, tapi mereka mengganti waktu itu di waktu-waktu lain yang tidak berbenturan dengan sholat. Demikianlah perjuangan mereka di sana. Mereka, walaupun mereka berada di kufar, mereka tidak mau menjual kehidupan akhirat mereka demi kehidupan dunia. Nah, maka seorang bos melihat amalan yang seperti ini, tentunya senang. Yang penting perusahaanku jalan, aku mendapatkan keuntungan, bagaimanapun caranya, silahkan. Bahkan bosnya ini lebih senang kepada pekerja-pekerja muslim yang seperti ini dibandingkan pekerja-pekerja kufar yang mereka kadang curi-curi waktu bekerja, kadang mereka ya harusnya menjalankan tugas ini tapi mereka ya hanya menyelesaikan sebagiannya saja ataupun menunda-nunda pekerjaan, ya banyak santainya. Tapi pekerja-pekerja muslim ini, masya Allah, walaupun mereka izin untuk sholat mungkin 20 menit, ya, tapi mereka bayar waktu 20 menit itu dengan di waktu yang lain, barakallahu. Malah bosnya lebih senang kepada muslim-muslim ini, sehingga dia biarkan muslim-muslim itu untuk sholat pada waktunya, barakallahu. Ya, maka inilah ikhwan fil din rahimakumullah, sebuah motivasi daripada Imam Al-Qayyim rahimahullah taala untuk memaknai dunia ini adalah sesaat, sehingga waktu yang sesaat ini benar-benar kita manfaatkan untuk menjual kehidupan dunia kita demi meraih kehidupan akhirat. Ingat, kalimat menjual kehidupan dunia bukan berarti kita seperti ahli tasawuf yang hidupnya terus berada di ibadah, dia tidak peduli tanggung jawab kepada anak istrinya, tidak peduli untuk mencari maisyah, dia bahkan bertapa di gunung-gunung, bahkan sibuk di masjid-masjid hanya beribadah, tidak mau bekerja. Bukan demikian. Para ulama tidak demikian. Para ulama mereka bekerja. Nah, namun jangan pekerjaan itu justru yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pekerjaan itu sebagai alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang seorang yang sedang menjual kehidupan dunianya demi meraih kehidupan akhirat, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk betul-betul memanfaatkan kehidupan dunia yang sesaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas ketaatan, di atas iman, di atas amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah di sisa-sisa waktu yang sesaat ini di kehidupan dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba Allah yang menjual kehidupan dunia demi kehidupan akhirat. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.